أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. قال الإمام سعدي رحمه الله يقول تعالى لعباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى mengatakan terhadap hamba-hambanya yang beriman ba'da ma'amarahum bil jihad, setelah Allah perintahkan mereka berjihad jalan Allah. Am hasibtum an tutraku min duni ibtila wa imtihan, apakah kalian menyangka kalian akan ditinggalkan tanpa diuji, tanpa diberikan ujian dan cobaan. Wa amara bima yubayyinu bihi as-sadiq wal kadhib, dan untuk melihat, menjelaskan antara siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ay ilman yadhhar mimma fil quwwah ila al-kharij. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian, ilman yadhhar, dengan ilmu yang nampak, mimma fil quwwah, pada kekuatan, ilal kharij, pada yang lain yang di luar, liyatarattab alaih thawab wal iqab, agar setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar. Apakah dengan as-sawab atau dengan iqab? Apakah dengan sawab atau dengan iqab? Faya'alam alladhina jahiduna fi sabilih li'la kalimati. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Walam yattakhidhu min dunillah wa la rasulihi wa la al-mu'minina waliya, ay waliyan min al-kafir. Dan mereka tidak menjadikan selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong dari kalangan orang-orang kafir. Bahkan mereka menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai waliya, awliya, nolong. Fashara'u Allah al-jihada li'asul bihi hadal maqsud al-a'zam. Maka Allah syariatkan jihad ini dalam rangka maksud yang besar, maksud yang mulia, wa huwa an yatamayyaz as-sadiq alladhina la yatahayyazuna ila dinillah min al-kadhib alladhina yaz'umuna al-iman wa hum yattakhidhuna al-wala'ij wal-awliya min dunillah wal rasul wal mu'minin. Maka dengan disyariatkannya jihad akan dijelaskan, akan jelas siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur, membedakan, memisahkan mana yang benar, mana yang salah, shadiq, orang jujur, dan yang tidak jujur. Alladzina la yatahayyazuna illa dinillah, yang mana mereka tidak menolong kecuali agama Allah saja. minal kadhibin alladzina yaz'umuna al-iman wa hum yattakhidun al-walaida wal-awliya min dunillah. Orang-orang yang berdusta, dari orang-orang berdusta yang mana mereka menyangka, termasuk dari keimanan, tetapi di sisi yang lain mereka malah meminta pertolongan pada selain Allah, minta pertolongan pada selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa Taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ya'lam ma yasir minkum wa yasdur. Allah Maha mengetahui apa yang ada pada kalian, apa yang dilakukan oleh kalian. Fa yabtalikum, sehingga Allah menguji kalian. Bima yadhhar bih, dari apa yang nampak hakikatan ma antum alaih, secara hakikat dari apa yang kalian berjalan di atasnya. Wa yajzikum ala amalikum khairaha wa syarraha, dan Allah Subhanahu wa Taala pasti akan membalas, mengganjar yang baik maupun yang buruk. Kalau seandainya baik, maka balasannya pun baik. Kalau seandainya buruk, maka balasannya pun buruk. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.